dana macha parti naona da parukilan da malos pucu da somatoras ototiku di parkuli doa waman sorang peto aman tuk soku wida hape mula maaf mangadok bak kemi anak kopku ahasalani damamu kelekku aku si ilumi boha bainon ngai puro adana dok di sitopa dasalukut bainon ngai kuro wadah dok ni sitoka dasa lugutna